Abu Dzar niku panglima perang, sugih, bandane kuwatah, tapi bojone niku cerewet mboten umum. Akhirnya Abu Dzar niku bayangke wis tak tukar tambah wong koyo ngene iki. Tapi sadurunge ditukar tambahne kok lak ajeng curhat tengene Sayyidina Umar. Kira-kira nek Sayyidina Umar mesti ngerti carane menaklukkan perempuan cerewet koyo ngene iki, mesti ngerti. Soalnya Sayyidina Umar kan lanang terkenal ganas nih. Nah, alise kan gathuk ngeten niki, ora tau guyu. Sayyidina Umar wedi. Nek maca Quran niku serem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar ora ono wong wani. Nek khutbahne pedange didudut nang ittaqallah. Mengkeret kabeh. Nek sing kiroah bangsane ngoten niku lak kelase Sayyidina Utsman alus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelase Sayyidina Utsman sampean cocoke karo sing lembut. Nek karo Sayyidina Umar rapate cocok, buktine mau ora mau ramuni. Allah ora muni ngono. Nek sampean keras bismillahirrahmanirrahim. Allah mestine ngono. Sampean ramuni begitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sampean ojo pisan-pisan golek wong lanang galak yo. Wong rada. Sayyidina Ali lembut malih, Sayyidina Ali mulo begitu sayang sama Siti Fatimah wong lembuti ra umur. Bismillahirrahmanirrahim. Lha Sayyidina Ali, nek Sayyidina Umar keras, setan non krungu langkae Sayyidina Umar niku mlayu. Mula sedane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nadar, ana wong kok galake ngene kira-kira nek mati ngono takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Mula sedane Sayyidina Umar, kuburane dikuping oleh Sayyidina Ali. Wong padha kramate ya krungu. Assalamualaikum, salam. Sopo iku? Abu Dzar. Anu mungkar nakir ya Umar. Ana gawe apa? Nggih, takok. Takok apa? Umar rebuka. Ya Allah. Nang apa meneh pun niku mawon mboten sida. Nah, kula niku bayangaken Sayyidina Umar ora iso wae wong galake kok ngoten. Terus mula Abu Dzar niki sowan arep dodok lawang ajeng curhat di bojo cerewet. Ternyata begitu ajeng dodok rasido. Soalnya di dalam rumahnya Sayyidina Umar bunyai Atiqah lagi ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi ya Allah diomeli. Akhirnya dodok rasido begitu rampung. Assalamualaikum, salam. Sapa iku? Abu Dzar ya Umar. Ono gawe apa sore-sore kok mriki? Lah mboten sida padha mawon. Nah, terus kula niku karyai diweling. Dadi sesuk nek dadi wong lanang, nek kepengin turunanmu apik kabeh, contoh Sayyidina Umar. Napa yai? Ya diomeli wong wedok ora bales suwi. Mat. Ya wis sawenang. Sawenang sing buri iki. Niki. Lah nek diomeli bojomu aja mbah bales. Lah kok ngoten yai? Iya. Quran iki gambarno wong wedok iku sawah. Jenenge sawah iku dienggo nandur. Tugase wong lanang ngramut sawah supaya tandurane ya apik. Sawah niku nek ditanduri sukete kudu dijabuti, kudu diresiki. Mula wong wedok niku ben kaya sawah sing apik dandani, tukokno lipstik, tukokno klambia. Ape lho niku nggih kula dibeli ngoten niku sawah niku aja ngasih mending wong lanang iki teko sawah niku lak lutu-lutu ngoten nika wong lanang kotor jempret kabeh klambine elek pantes wong bar garap sawah tapi begitu lanange mentas teko sawah sawahe kudu resik mula wong wedok kudu didandani tukokno gelang tukokno lho. Niki rumus kula niki kula jenengan ngandel napa-apa lajeng percaya mboten kula niku dulang yai kula ngoten niku. Terus kula dikandhani wong wedok iku sawah. Sawah iku kurah entuk garing. Nek sawah kok ngasih garing tandurane mati. Wong wedok iku sawah kudu ditelesi terus mula wong wedok aja ngasih garing kudu dicekeli dhuwit. Ngoten niku. Nggih wong wedok kudu dicekeli dhuwit aja ngasih wong wedok kekurangan dhuwit. Wong wedok nek kekurangan dhuwit atine sedih, tandurane lemes. Lha niki rumana sing lanang niki sing kiking-kiking niki. Lha ngene sing ajeng mboten pantun kula. Lha niki, kene dhuwit. Lha niki wong wedok sawah kok. Terus sawah niku nek wis ditanduri ora entuk diobong. Mula wong wedok niku ora entuk dilarani atine ben ora panas. Wong wedok niku nek atine panas niku medeni sawah niku nek tandurane niku diobong sawahe tandurane mati. Mula wong wedok niku ora perlu diomeli jarno mawon. Kulo pisan ngomeli bojo kulo. Niki pengalaman kulo sampean tak critani niki, pengalaman kulo. Jadi mungkin karena kulo wis janji kali yai, waktu niku nggih kulo mboten bakal ngomeli bojo kulo niku. Satu ketika kulo niku ngomel, seketika dibales kali bojo kulo. Jadi anak kulo niku esuk niku tak delok kok kleleran nandur niku. Napa kleleran mainane niku kleleran klambine wis wah ya Allah. Ono sampai kulo kebleset nekeran, kebleset nopo. Kulo niku ya kok ngomel, Dik. Mbok dadi wong wedok sing rapi. Wong sing ngladeni wis sakmene akeh kok iso panggonan koyo ngene. Bojo kulo niku ngerti-ngerti ora tau-taune niku bales. Iya, wong ngomong enak. Niku apa lagi set apa-apa kok ngamuk ngene. Iya, enak omong. Sampeyan ora tau ngalami dadi wong wedok. Lah ya aku lanang kok dadi cacak dadi wedok. Kulo jawab, iya. Aku dadi wedok saiki. Akhire napa? Lho, perjanjian kulo kali bojo kulo niku perjanjian, hitam di atas putih. Nggih, kulo dadi wedok sedina sewengi. Estu tanda tangan kulo bojo kulo tanda tangan di atas materai 6000 materaine. Ya wis aku dadi wedok sedina sewengi. Ngene kok kulo ngoten. Akhirnya tenan, bojo kulo jam 2 bengi pun tak usir. Minggat, sing adoh. Gowo kanca-kancamu nah seneng-seneng ngorono tak sangoni 10 juta. Yo. Nggih. Kulo sangoni 10 juta. Tak kon lumo sak kanca-kanca iki dikancani bocah loro. Wis kancanono liyane kanca-kanca wis jak karepe. Niku lumo. Pokoke jam 2 kudu anak wis ra tangi, wis ra weruh nggih. Mboten. Subuh niku wayahe nangian nangekno anak. Kulo niki praktek, wah anak kuwi, wong bojo kulo niku nek jam 4 lak pidato. Sing dipidatoni niku lak anake niku. Contoh kulo praktek, Pak tak parani kamare bojo kulo niku. Kamare anak kulo tak kulo pidato. Nentangi. Woi, anak-anak tangi. Niku molet non boten. Tetep ngene. Lho kok seje? Nek ibuke, "Hei, Bang, tangi." Tapi nek ratangi biasanya kali ibu ini ku dicubit, jiwit ngeten iki terus tangi. Lah ratangi kula mraktekno tak jiwit. Nek dijiwit ibuke niku mek molet terus tangi, tak jiwit. Kula disathuk ndas kula niku. Pun apa cubitane kelaranen apa mboten ra kula. Akhire kula wis tak uyuk-uyuk akhir tangi tak tak ge gempa bumi niku tranjange terus tangi. Lah tangi niku ya Allah, kula langsung stres. Ana sing medhun gawa pempes. Ana sing pempes niku eneng ee. Ya Allah, mirip ngeten iki. Kula wis mulai mumet das kula ya Allah. Kula wis mulai rada menyesal niku bojo kula tak ngono tapi harga dirine wong lanang wis kadung kontrak niku wau. Medhun tak gawa ning kamar mandi. Kula beto teng kamar mandi tak dusi, ngamuk. Ono sing kepanasan, ono sing kademen. Wis, bar ngoten iku tak contoh, tak jejer didulang sitok-sitok. ana sing sreten sampe melet. Napa? Kegeden kula nyuapi niku. Piringe diuncalno wis. Akhire wayahe sinau, wayahe sekolah. Wayahe sekolah niku kula gagal menjadi orang tua. Ora ana sing gelem sekolah. Akhirnya tak pikir kok tekor kula niku. Akhire wedake ibune niku disawur-sawurno. Terus tembok niku lipstike dicoret-coret-coret. Kula wis stres kula. Jam 12 niku wis menyerah kula, tapi harga diri iki kula. Akhire jam 12:30 niku tak telepon lho, Dik. Ampun aku. Ra kuat aku. Mate mulia-mulia kula. Akhire wangsul. Aku wis ngerti sampean ora bakal kuat. Aku ning omah sebelah. Wah, kita cekel tek tak ambung tangane ping 7 niku kula. Ternyata dadi wong wedok niku abote ora umum. Mula akhire kula niku nek bojo kula ngomel tak anggap buang sampah. Dadi wis meneng. Oh iya iki biyen Sayyidina Umar. Waktu ditakoni kali Abu Dzar, "Ya Umar, aku wis krungu, sampean kok kuat diomeli karo bojomu?" Jare Abu Dzar, "Iya Abu Dzar, pancen bojoku ngomelan kayak gitu. Tapi kemarahannya yang seperti itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga." Wow, akhirnya tak contoh, akhirnya kalau ratau ngomeli. Oh, ternyata wong wedok ini ngomeli ki mbuak sampah. Nggih, masyaallah, mulakno Gusti Allah niku maringi barokah nang wong wedok niku nggih. Cek gedene soal wong wedok niku sawah. Dibarokahi Allah titipi anak. Mosok salaman karo sing lanang tok e ganjarane ngambung kajar Aswad. Lho niku biyen iki kok cek ora serius iki. Kene sing perang oleh ganjarane sing wedok iki kapot. Begitu ngoten niku kula paham, oh ya bener wong wedok niku harus tidak boleh kehilangan barokah. Soale nopo ngecas anak. Anak niku dititipke mbok niku 9 wulan nang jero weteng 2 taun nyusoni. Nek bapak niku gayane tok. Anak ngising, wis gayane tok. Oh iki. Gusti Allah mulo paling barokah wong wedok salaman tok karo sing lanang, ganjarane ngambung hajar. Aswa turu jejer karo sing lanang ganjarane padha karo salat ngarep Ka'bah. Mula engko nek mule padhos iki Hajar Aswate nggih. Endi Hajar Aswatku? Lho kok wis panuwen. Lho. Wong wedok niku hamil niku perlakukan perjalanan jihad fisabilillah. Awan turu, awan mangan dihitung poso. Bengi tahajud, bengi melek dihitung tahajud. Bengi turu ngorok dihitung tahajud. Tahajud nyusoni anak sak cecepan ganjarane 100. Lah nek anake ndaplek nyusu sampai 6 tahun, ganjarane pira? Lha yen mulane sing sabar nek bojone niku ngekeki ya, anak ganjarane akeh. Mula kula niku zaman Gus Dur dadi presiden, Indonesia diambang perpecahan, ndak ada jalan keluarnya. Kiai-kiai sepuh istikharah. Kengken golek wong wedok sing anake paling akeh. Untuk dimintai doa ibu perti tak golek sak Indonesia entuk 175 niku angsal sing mlebu kriteria 75 120 sing mlebu kriteria 75 anake sing paling kathah niku 26 sing paling kedik 16 niku tak seneng-seneng no wong dongane mandi wong anake akeh iki yo tak seneng-senengaken tak jak ning Hong Kong numpak roller coaster niku. Lah wong simbah-simbah untune copot. Terus wangsul niku kula jaluk mbah dongaaken muga-muga Indonesia mboten pecah. Lha nek ora pecah Indonesia niku. Akhire yo dongane wong wedok sing anak akeh iki jeneng mandi. Lho niku lho. Lah mulo wedok barokah, mulo ngelus sirahe anak niku nek ibuke niku. Semilyar sarap kebaikan niku bangkit di kepalanya. Mengalahkan 1000 pembantu sing mboten wong tuane. Lha mulo wong wedok iku power bank barokahe ra teh ukuran tek. Karena nasibe anak menungso apa jare wong wedok. Wong wedok, mulo wong wedok iku nek kula nang omah ne aja pisan-pisan digawe panas atine. Mending wong lanang nek ra kuat ya teko nang meneng tinggal lunga ngono mawon. Rokok ning prapatan nek pegel mulai meneh ngono wis leren dhek. Nek ra bali mulih ya paling digoleki ya nggih Gus. Lha nggih. Lah niku terus akhire kula tak cekel tenan kula yo pengin duwe. Ono apa tetesan sing apik nek mlebu babone aja sampai diganggu. Dan ini mulai sesuk konco-konco sedoyo ini lari-lari ini pokoknya ini calon pemimpin-pemimpin tetesan ini muka-muka apik orang wedok sing apik-apik nih syukur ahli fikih kabeh kalau orang wedok ini abot tanggung jawabnya ngurusi anak cilik melurahin itu digawe nesu kalau duwe pengalaman nih kali bujuk kulom ini kita ceritakan kalau ini orang lanang ini rodok beling lambi ini bujuk kulom ini aku tak kongkong dandan dik dandan sing ayu ya. Engko jam 09.00 kawinane santri. Aja ngasi kalah ayu karo santri. Mosok bojone kiai kalah ayu karo santrine moh aku ngono. Dandan bojoku lek bar subuh niku sampe jam 7 esuk. Metu niku prasa kula ya sayune ora umum. Terus akhirnya lunga kali bocahne. Kula kali bocah nggawa mobil lunga. Sing siji nyuk bocah nyek sopir sebelah santri nyupiri. Bojoku kula teng wingking nggawa anake cilik nek karo ndulang. Wis gagah wong lanang di bojo. Lah tekan perempatan niku lho ya Allah. Digudho kali Gusti Allah. Napa? Seberang dalan niku ana wong wedok ayune ora umum. Rambute abang kacamatane tembun-bunan. Lambe kula niku lho kok merucut. Jenenge Arifin bin bin. Iku to bin ayune bin masyaallah. Niku kula mbok lali nek gawa bojo kula. Seketika niku kula dijiwit teng mriki niki. Larane niku sampai saat niki tesih krasa. Padahal niki wis 3 tahun niki. Wis emosi nangis niku, alise opo dreper kabeh. Tak delok ing spion wis ra tega kula, ya Allah bojoku nangis. Aku dadi lanang dosa, tapi wis panas situasinya bojoku kula wis ngomel tentekan. Matane kia apa matane dasar matane wong lanang ngoten niku. Untung mboten dasar matane kiai ora sing rowepa ta. Kula takut jawab kali ya ilir boyo barang nek dasar matane kiai. Untung dasar matane wong lanang. Masyaallah. Ora ono sopan-sopane blas pisan. Sing maune nggih ora ono metiti ngene kok. Wis kaya singa pokoke nek wis ngoten niku. Kuwi kudu fumel kula. Meneng kula arep muni. Enggak, Dik, ngono ya ora mungkin wong wis kula wis muni. Akhire kula niku iki nek tak terusno iki sepegatan ya Allah. Belaen iki wis. Kula wis ambekan gedhe piye carane. Akhire kula niku ya jan aku ngerti mau cah wedok wayu ning pojok kono mau aku roh. Matane pancene, mata iku dijogo. Wah, nek ono aku wae ngono, nek ra ono aku wis macam-macam kula meneng mawon akhire kula dadi wong lanang aja ngasih emosi. Tenang kula. Nek emosi bubar ya akhire kula tenang. Iya. Aku tak akoni mawa kecen weruh wong wedok wayu ning glesep ngoten. Lah ya dasar mata laki-laki, perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat. Iya, aku lanang. Perempuan cantik dimanapun setersembunyi apapun aku pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Riku akhirnya riku jiwitane kendo. Pancen momong wong wedok niku angel ora umum. Wes niku iku sing peristiwa yang besar yang mengalami nimpa kula. Sing parah malih niku manten anyar kula. Manten anyar niku kethu kula ilang. Peci niki ilang padahal ajeng lunga ngaji. Bojoku kula ngrewangi golek peci niki. Ngrewangi golek peci. Ketemu wadah kethu. Padahal niku mboten isine kethu. Isine surat cinta. Dari seluruh masa lalu sebelum dia. Nggih. Begitu di wah, begitu nggawa wadah kethu niku ati kula mate iki. Begitu dibuka, loh, apa iki jarene? Aku lho wis mate, ya apa? Apa iki? Ya apa? Ya delokan. No way. Aku ditipu.

ane tak gawa ngono seru iki. Untung ora tak gawa. Mesti dhewe mesti mules. Wareng tak dibuka siji-siji. Kenapa banyak sekali? Tak pikir cuma satu atau dua. Ini ratusan. Loh, teng pondok niku lah entuk surat niku kan nek dresep-dresep nang kan ke atas sapa nyurati kita cinta atau enggak kan surat ini akeh. Kula mek jawab iya, aku jan laki-laki yang layak dicintai. Tapi kenapa begini banyak? Ya iya. Ngamuk terakhir dik aja ngono to. Engkau juga sama diperebutkan oleh kaumku. Aku juga sama diperebutkan oleh kaummu. Lho iya. Kula yo ngoten niku mau, tapi ya iyalah laki-laki perempuan itu ibarat medan perang. Ini seperti perang Bratayuda. Kitalah padang Kurusetranya. Ku yo ngoten niku. Rodok penyair-penyair dik ngoten. Tapi perang itu berhenti sekarang. Kenapa perangnya berhenti? Karena kamu pemenangnya. Riku akhirnya terus isyak ae. Lah mulakno yo sampean kula niku kadang ngulangi. Ya wis wong panjenengan bocah niku kadang nek wis rabi ngoten niku yo duwe masa lalu sedaya. Mula sampean sing lanang-lanang niku sing wedok nek duwe bojo kok misalnya tahu pacaran dhisik bare wong. Begitu dinikah kok isik Pak isik SMS-an pada mantannya. Ora usah nesu, Dik. Aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Biarlah kamu SMS terus, bila perlu hadirkan mantan-mantanmu dalam hatimu. Tumbuhkan dalam hatimu mantan-mantanmu. Jangan kamu hapus karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Ayem. Lho insyaallah mulo iki beda-beda niku kudu dijaga betul. Mula aku titip tenan iki sayange ra ono sing santri lanang iki. Nek ono santri tak ulangi iki cek ngerti kenapa? Karena Allah niku ndamel rumus ya ayuhan nas, hi menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Urusan kedua itu dzakari wa unsa. Baru kalau itu selesai wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a. Rafu urusan bangsa dan negara niku beres nih, urusan lanang karo wedok niku beres dan perempuan adalah tiangnya negara. Mulo ngrusak pertama nek pengin ngrusak bangsa iku melalui wong wedok. Mulo sakniki kathah wong wedok niku iklan wong wedok. Iklan bantrek wong wedok. Iklan traktor wong wedok. Wong lanang karek koman iklan loro, iklan ndas ngelu kali mencret. Jadi alhamdulillah mulo haflah itu ya Allah untuk penghargaan untuk nopo itu ni lagi kulo ayam nek isek duwe kader sementer nih terlebih insya Allah nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat karena punya perempuan-perempuan yang terdidik dalam agama yang kuat dengan sistem pesantren yang masih menggunakan sistem innama yakhsallahu min ibadihil ulama.